الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل إليهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قوم مسلمين جماعة جمعة رحمكم الله، saat ini kita berada di penghujung tahun Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Kalau dilihat secara zahir, umur kita bertambah satu tahun dari umur sebelumnya. Alhamdulillah, patut disyukuri karena mendapat tambahan waktu untuk beribadah dan menambah kebaikan-kebaikan. Namun kalau dilihat, kalau dicermati secara hakiki, dengan masuknya tahun baru, malah umur kita bukan bertambah, tetapi makin berkurang satu tahun dari umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum seorang dilahirkan ke dunia, kandungan ada di perut ibu genap umur 4 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada si janin serta mencatat 4 perkara di antaranya, yaitu menulis ketetapan ajal si janin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi kadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Al-hadis. Oleh karena itu, kita diingatkan dengan masuknya tahun baru untuk bersegera bertaubat kepada Allah, sebab umur kita selalu berkurang setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari dan setiap detik umur kita semakin dekat pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada yang tahu, tiada yang mengetahui kapan ajal itu akan datang, karena ajal, kematian termasuk rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ia kerjakan di esok hari. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui lagi Maha mengenal. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu sahabatnya Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jadilah engkau di dunia seakan-akan pengembara atau melintas di jalan, yakni tidak akan kekal di dunia. Sewaktu-waktu akan pulang ke negeri asal, yaitu negeri akhirat, hanya menunggu jemputan ajal. Maka dari itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an rawi hadal hadis berkata pada muridnya, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Apabila engkau memasuki waktu sore, jangan menjamin engkau masih hidup sampai pagi. "Wa idza asbahta fala tantazir al-masa'." Dan apabila engkau masuk waktu pagi, jangan yakin kau masih sehat, kau masih hidup sampai nanti sore. "Wa khudh min sihhatika li maradika." Karena itu pergunakan sehatmu untuk sakitmu. "Wa min hayatika li mautika." Dan manfaatkan kesempatan hidupmu untuk matimu. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kita terlena dengan kesenangan dan kemewahan dunia, kekayaan maupun jabatan, sehingga kita lupa pada akhirat, lupa pada hari balasan, lupa pada kematian. Padahal semua itu pasti akan kita lalui. Sering kita mendengar cerita, mendengar berita, atau kita jumpai orang mati tanpa sakit duluan. Di pagi kita menyapanya, ternyata keesokan hari kita mendengar kabar kematiannya. Di pagi hari di rumah bersenda gurau berjengkrama dengan keluarga, ternyata sore harinya pulang dari kerja, pulang dari kantor, dari sekolah, pulang dari mendatangi hajat-hajatnya, ternyata pulang dengan keadaan digotong tidak bernyawa. Bahkan kami pernah mendengar ada orang mati waktu bergelimang, waktu bersenang-senang dalam kemaksiatan, yaitu berzina. Wal'iyadzu billah min dzalik. Bukankah itu semua adalah peringatan pada yang masih hidup? Tapi hadirin, jarang hati kita tersentuh, jarang hati kita tergugah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan ziarah kubur agar teringat akhirat. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Juga beliau pernah menganjurkan untuk mengucapkan salam kalau kita menemui kuburan dan mengatakan, antum salafuna wa nahnu lahiqun. Kalian pendahulu kita, kalian pendahulu kita, dan kita akan menyusulmu. Ini adalah antara lain selain doa, yaitu renungan agar kita, agar hati kita tergugah sehingga teringat bahwa kita akan sama seperti mereka juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi mumpung kita masih diberi kesehatan, mari masih diberi sisa umur, marilah kita pergunakan kesempatan yang baik itu untuk menambah ketaatan, menambah ketakwaan kita sebagai bekal menuju perjalanan ke akhirat. Benar apa yang dikatakan dalam syair, "Ta'ahab lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi." Bersiap-siaplah untuk waktu yang pasti akan datang. "Fa innal mauta miqatul ibad." Sesungguhnya kematian adalah terminal perjalanan seseorang. "Atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zad." Adakah kau senang bepergian bersama orang-orang yang banyak membawa bekal, sedangkan engkau tidak membawa bekal sama sekali? Tentu tidak senang, tentu sangat sengsara bepergian yang sangat jauh, bepergian ke akhirat tanpa membekal, tanpa membawa bekal sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an untuk berbekal dengan bekal yang baik, yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah padaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Yaitu takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, berakhlak yang baik, membenahi apa yang belum sempurna dalam beragama, mengqadai hutang-hutang pada Allah, istihlal, meminta halal dan minta maaf pada orang yang pernah dizalimi, mengembalikan hak-hak orang lain, menyampaikan amanah yang belum tersalurkan. Ini penting. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Habibina wa Nabiina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayhi." Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi, barang siapa mempunyai kesalahan, kejahatan terhadap orang lain, min irdihi, baik berupa mencederai kehormatan, harga diri, au min syai'in, atau tanggungan-tanggungan lain, fal yatahallalhu minhul yaum, maka mintalah halal sekarang, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari yang mana pada saat itu tidak berguna tebusan-tebusan harta. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi, apabila ia punya banyak pahala amal, maka dikurangi pahala amal tersebut seukuran kejahatan-kejahatannya untuk dilimpahkan kepada orang yang pernah ia zalimi. Wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil 'alaihi, tetapi apabila amal kebaikannya sudah habis, sudah tidak tersisa, maka dosa-dosa orang yang pernah dizalimi akan dilimpahkan, akan dipikulkan kepadanya. Hadis rawahul Bukhari. Orang seperti itu, kata Nabi, yaitu orang yang dikatakan al-muflis, yaitu orang yang bangkrut sejati. Innamal muflisul ladzi yuflisu yaumal qiyamah. Orang bangkrut yang benar-benar bangkrut ialah orang yang bangkrut, orang yang rugi pada hari kiamat. Kalau di dunia bangkrut, mungkin masih akan bangkit kembali. Tetapi kalau rugi, kalau bangkrut di hari kiamat, maka tidak akan berakhir. Na'udzubillah wa'afanallah. Maka dari hadis itu, mendengar dari hadis itu, Imamuna al-Imam Malik radhiyallahu anhu pernah suatu saat turun dari masjid, kedua terompanya, kedua sandalnya hilang, diambil oleh pencuri. Dikejarlah pencuri itu. Pencuri didapat. Apa yang dikerjakan oleh Imam Malik? Apakah memukulnya? Tidak. Tetapi hanya perlu mengatakan, "Saya menghalalkan sandal itu untuk kamu." Karena apa? Karena kalau tidak dihalalkan sekarang, nanti akan menjadi beban yang berat pada pencuri itu nanti di hari pembalasan. Wa'd salihin rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, pernah pergi jauh berbulan-bulan dan beribu-ribu mil hanya untuk mengembalikan sepucuk jarum yang pernah ia pinjam dari temannya. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa dulu salah satu dari kaum Nabi Isa alaihissalam disiksa di kubur 100 tahun. Karena apa? Karena pernah mengambil, memetik kayu pagar orang lain tanpa izin, itu untuk mencungkit, untuk nusuk gigi. Itu kecil sekali, itu sampai dihukum di alam kubur selama 100 tahun. Wal'ayyadzubillah. Ini rupanya memang kecil, di dunia lihatnya kecil, remeh, tapi balasan di akhirat sangat memberatkan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasul, yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasaba qayda shibrin min ardin tuwiqahu yaumal qiyamah bi sab'i ardin." Barang siapa yang menggasap, mengambil hak tanah orang lain hanya sejengkal, maka kelak di akhirat akan digalungkan 7 bumi. Wal a'yadz billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kami tegaskan dalam majlis dan waktu yang sangat mulia ini, yaitu hendaklah sebelum kita sampai kepada kematian, hendaklah kita istiqamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berakidah yang benar, akidah di ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang erat-erat, kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Sebab pada saat sekarang banyak sekali aliran-aliran yang tidak sesuai, yang menyimpang dari syariat Islam, syariat yang dibawa Nabiuna Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau mengikuti jalan-jalan lain, karena akan menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu Allah perintahkan agar kamu bertakwa. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma itamassaktum bihi lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatah wa sunnati. Saya tinggalkan untukmu suatu apabila kamu berpegang erat-erat dengannya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an wal hadis. Dalam hadis lain diriwayatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khalafa'ir rasyidin al mahdiin, abdu 'alaiha bin nawajid." Tetaplah dengan tuntunanku dan tuntunan khulafa'ir rasyidin setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit rapat-rapat. Artinya pertahankan dengan erat-erat apa tuntunanku dan tuntunan khulafa'ir rasyidin tersebut. Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata dalam kitab Hunyahnya, "Fa'alal mu'mini ittiba'us sunnati wal jama'ah." Wajib bagi orang mukmin mengikuti ajaran as-sunnah wal jama'ah. Apa itu sunnah wal jama'ah? Kata beliau, "Fas-sunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang dikatakan as-sunnah adalah tuntunan Nabi. "Wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in fi khilafati al-a'immatil arba'atil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin radhiyallahu anhum." Yang dikatakan al jama'ah ialah apa yang disepakati para sahabat dalam pengangkatan kekhalifahan imam yang ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita pertahankan sekuat-kuatnya, kita pegang rapat-rapat akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidatu al-firqatin najiyah, ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah pada sahabatnya dan tabi'in dan para salafun salihin, agar kita senantiasa mendapat ridha Allah bersama-sama mereka dan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu dari pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum waridwan, Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum bitaqwallah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الملائكة المقربين وأولو العلم العلماء العاملين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما في السماوات والأرضين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون، وامتثلوا ما أمركم به واجتنبوا عما نهاكم عنه، وحافظوا على الصلوات في أوقاتها وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وآله الطيبين المطهرين، وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وذرياته الأكرمين، وعن التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واعف عنا وعن المسلمين، وفرج عنا وعن المسلمين، والطف بنا وبالمسلمين، واغفر لنا وللمسلمين. اللهم وفقنا وفق شباننا شبان المسلمين، وشاباتنا وشاباتهم إلى العمل بشريعتك وسنة حبيبك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل المحان وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وإن سائر بالبلدان المسلمين عاما يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة بهم والشفقة عليهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، وفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.